Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Namun sebelumnya, nah barakallahu fikum, sudah hafal atau belum pantunnya? Tafadhal. Rabbikal amala. Ijma' wajib anilan anil ma'rifat dan rokib wajib. Rokib wajib ujimatan. Rokib wajib ujimatan. Al-Masku Qadamna. Ahsan. Nah, barakallahu fikum. Itu adalah bait atau pantun mengenai kumpulan daripada penghalang-penghalang tanwin dan kasrah. Mawani usarfi tis'un inaratta biha. Aunan litablugha fi irabikal amala ijma' wazn adilan an nisma' arifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Naam. Sekarang kita lanjutkan barakallahu fikum. Al-illatu tsalitsatu. Sebab atau alasan yang keenam. Sebuah isim tidak boleh tanwin, tidak boleh juga menerima kasrah. Sebab atau alasan yang keenam adalah wa amma tarkibu fal muradu bihi at-tarkibul mazzi al-makhtum bi ghairi wayh. Nah, yang diinginkan tarkib di sini, maksudnya susunan, nah barakallahu fikum, tarkib di sini adalah tarkib mazji. Tarkib mazji. Apa itu tarkib mazji? Kita lihat bawah itu. Al-murakkab al-mazji huwa ja'lul ismaini isman wahidan. Munazzilan sanihima manzilat at-ta'it ta'nif mimma qablah. Murakkab al-mazji itu menjadikan dua isim menjadi satu isim. Yang didudukkan dengan susunan yang keduanya seperti kedudukan tak ta'nits. Jadi yang dihukumi nanti susunan yang kedua. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, karena nanti murakkab itu macam-macam, ada murakkab isnadi, murakkab idhafi, murakkab nah barakallahu fikum mazzi ini di antaranya. Jadi seperti ini barakallahu fikum. Nah, misalkan ba'la. Nah. Ba'la bak. Ya. Ini nanti ba'la bakku. Ya, ba'la bakku. Jadi yang dihukumi yang akhir ini. Akhirnya ada kata ba'l dan bakul. Ya enggak? Hadara nazar qalafikum mautu kan. Hadara mautu kan. Ini nanti bukan hadara tapi maut kan. Hadara mautu. Jadi menjadikan dua isim satu nama. Oh ya, menjadikan satu dua isim nah barakallahu fikum menjadi satu nama. Kan dua isim maksudnya hadara maut. Hadrat sama maut, paham ya? Ba'l sama bak. Ba'lun sama bakun. Jadi satu nama, ba'la bakku. Hadrat mautu. Paham? Naam. Ini namanya murakab. Yang dikenal dengan murakab apa? Murakab mazzi. Naam barakallahu fikum. Jadi mazzi itu dari kata makhlut, tercampur. Naam barakallahu fikum. Campur antara apa? Dua isim menjadi satu isim. Dua isim menjadi satu nama lah ini. Gitu. Naam barakallahu fikum. Kita lihat sini, kedudukan yang terakhir ini bagaikan tak ta'nits. Usamatu, Ubadatu, ya, seakan-akan itulah yang dihukumi, paham ya? Naam. Ai anna ma qablaha maftuhul akhir, bahwasanya yang sebelumnya itu di fathah akhirannya. Nah, barakallahu fikum. Ba'la baku. Hadra maut. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana kita lihat sini? Ai anna ma qablaha maftuhul akhir. Kama yuftahu ma qabla ta'i ta'nits wa yantaqil i'rab ila al-juz tsani. I'rabnya berpindah pada bagian yang kedua, yang ini. Paham ya? Nah, i'rabnya bagian dua. Yang pertama enggak terkena i'rab. Paham ya? Naam. Kemudian kama yuftahu ma qabla ta'i ta'nits wa yantaqil al-i'rab ila al-juz tsani, akhirnya berpindahlah i'rab menjadi bagian yang kedua. Fayu'rab i'rab ma la yansarif lil 'alamiyah wa tarkib mazzi, maka dia di'rab sebagaimana mamnu' min as-sarf, dihalang-halangi atau dilarang tanwin, sebabnya alasannya adalah alamiyah sama tarkib mazzi itu. Paham maksudnya ya? Tarkib mazzi itu nah barakallahu fikum tarkib yang nah ja'alu ismaini ad'alu kalimataini fan wahida. Paham ya? Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Paham ya? Menjadikan dua kata menjadi satu nama. Barakallahu fikum. Nah, target Nabi ada berapa target ada? Nah, barakallahu fikum. Naam at-tarkib. Tarkib itu ada target at-tarkib al-isnan. Nah, ada at-tarkib al-idhafi. Nah, barakallahu fikum. Ada at-tarkib al-mazniyain yang memunasarat. Ada at-tarkib adadi, al-adadi. Al-adad itu bilangan. Di ahad asyara, ya enggak? Dan salah ta'asyara itu kan adat semua itu. Kalau isnadi itu barakallahu fikum nanti yu'rab ala hikayah isnadi itu. Jadi nanti barakallahu fikum tarkib idhafi ini yang di'rab adalah al-juz'u al-awwal. Kalau ini al-juz'u al-tsani. Kalau ini ala hikayah, ini i'rab ini ala hikayah. Soalnya ada orang masmuka ismi qoma Muhammadun. Berarti nanti ja'a qoma Muhammadun, ra'aitu qoma Muhammadun, maratu bi qoma Muhammadun. Itu susunan isnadi, penyanda itu dalam artian sandaran itu kan fi'il fa'il. Ada orang namanya qoma Muhammadun, satu kalimat di situ qoma Muhammadun itu berarti tarkib isnadi. Nanti Arabnya ja'a qoma Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa adrafi dhamma muqaddara 'ala nikayah itu caranya. Paham ya? Nah, contohnya ada orang namanya qoma ja'a qoma Muhammadun. Ini contohnya. Itu nanti sama. Ja'a qoma Muhammadun ra'aitu qoma Muhammadun maratu bi qoma Muhammadun enggak berubah. Nah, harakatnya mana harakatnya? Harakat muqaddarah ala hikayah. Paham ya? Hikayat kan toh seakan-akan kebanyakan ada gitu aja. Apa maksudnya? Kalau idhafi pada munafikum nanti yang diirab adalah al-juzani. Paham ya? Yang diirab ini adalah al-juzani al-awwal. Lanjut itu al-awwal. Nah, misalkan nahu Za'a Abdullah. Mungkin Arab bukan Abu Jalalah tapi ini Abdullahi. Ra'aitu Abdullahi martabi Abdullahi. Tapi kalau mazdi itu yang diirab al-juz as-sani. Oh ya, nahu barakallahu fikum. Hada ba'la batna. Ba'la batku. Nah, ba'la batku. Hada ba'la batku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau adati tergantung kalau ada itu kita lewati. Kalau susunannya bilangan 11 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain. 11 sampai 2 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain. Ja'a 11 ra'aitu 11 matbu 11. Naam, nanti i'rabnya ja'a 11 fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alam tarfihi. Naam, barakallahu 11 nanti kita la fa'ilun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in. Ra'aitu 11 maqulun bih. Nama berni al-fatih juz'ain fi mahalli nasbin. Marartu bi 11 ismun. Naam, barakallahu fikum, mabniun al-fatih juz'ain fi mahalli jarrin. Itu sebilangan apa antara 11 sampai 19. Ayo, 11 sampai 19 tok. Kecuali 12. Kalau 12 nanti mulhaq bil musanna, ingat-ingat. Ja'a 12 ra'aitu 12 marartu bi 12. Nah, itu tarkib adadi. Oh ya, jadi tarkib ada 4, isnadi, idhafi, mazid, adadi. Kalau isnadi ya ada orang namanya lahu jumlah itu pakai jumlah. Masmuka ismi nam kutilal ismi nam tola'at syamsu misalkan. Ismi tola'at syamsu. Nama ada orang namanya tola'at syamsu. Berarti nanti ja'a tola'at syamsu ra'aitu tola'at syamsu marutu bi tola'at syamsu itu. Paham belum? Jadi kalau isnadi itu pokoknya nama tapi sudah susunan itu, namanya itu susunan yang sempurna. Paham tidak ya? Nah, ini kan qoma Muhammad itu kan isnadi ini. Penyandaran sifat qiyam pada Muhammad. Nah, barakallahu fiik. Wal idhafi yang di i'rab yang awal tuh jaa Abdullahi raaitu Abdullahi marbi Abdullahi. Lafdz jalalah Allah majrur terus karena mudhaf ilaih. Mazzi itu yang di i'rab yang al-juz' al-tsani. Paham ya? Nah, ta'ala baku, bakunya ini. Hadramautu, hadramauta misalkan. Mahum? Naam. Kita lihat. Naam. Fal muradu bi at-tarkib mazzi al-makhtum bi ghairi waih. Yang diinginkan di sini adalah tarkib mazzi yang diakhiri. Naam, dengan selain waih. Berarti nanti kalau ada diakhiri waih, maka dia mabni nanti. Si bawaih, manjawaih, mardawaih. Da'a si bawaihi. Ra'aitu si bawaihi. Maratubi si bawaihi. Da'a naam mardawaihi. Ra'aitu mardawaihi. Maratubi mardawaihi. Paham ya? Amrawaihi. Intinya yang diakhiri dengan waih, waih itu, yang diakhiri dengan waih itu apa? Mabniun al-kasri. Masalah ya? Nah, jadi beliau menyebutkan syaratnya apa? Syaratnya adalah tarkib mazi al-makhtum bi-ghairi waih. Nah, paham ya? Tarkib mazi yang diakhiri dengan selain waih. Mahum? Kaba' labakka wa hadra mauta, bawahnya itu perhatikan. Lian al-murakkab al-mazzi al-makhtum biwaih kasti bawaihi yakunu mabniya al-kasri lal-ashar wa yajuzu man usarfihi. Dikarenakan tarkib mazzi yang diakhiri dengan waih seperti si bawaih itu nanti mabniya al-kasri al-ashar menurut pendapat yang paling masyhur. Wa yajuzu man usarfihi. Tapi boleh juga kita ikutkan mamnu' min usarf berarti da'a si bawaihu ra'aitu si bawaiha martu bi si bawaiha. Cuman yang masyhur mabniya al-kasri. Paham ya? Naam si bawaih ini. Intinya yang diakhiri dengan waih, waih itu si bawaih, marjok, mandawaih, kemudian amrawaih misalkan. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Rohawaih. Ahum. Kita lihat ke ba'la bakka wa hadramauta nomor dua itu. Ba'la bakka baladun bisyam. Baina dimashq wa hams. Aqul hadhi ba'la bakku ra'aitu ba'la bakka wa radu ba'la bakka. Dari dua kata, ba'lun wa bakun. Bakun pemilik berhala. Ba'lun itu berhalanya. Tahu ya? Ba'lun itu berhala, bakun pemiliknya. Hadramaut, baladun bil Yaman, murakkaban min hadra wa mautun. Tsumma ju'ila isman wahidan mamnu'an min sarfi. Mafhum? Dia tersusun dari kata hadra, hadrun wa mautun. Mafhum? Akhirnya jadikan satu itu. Kemudian berikutnya, wa la yamna'u sarfa illa ma'al 'alamiyah. Ini yang namanya tarkib mazdi ini tidaklah menghalang-halangi atau tidaklah dilarang untuk tanwin kecuali bersama alamiah. Jadi enggak ada waswiyah. Enggak ada yang namanya waswiyah ya. Al-waswiyah ma'a tarkib mazdi itu enggak ada adanya al-alamiah ma'a tarkib mazdi. Naam, al-alamiah ma'a tarkib mazdi. Kemudian berikutnya paham caranya ya. Jadi naam wal mani' lahu min as-sarfi misalkan penghalang dia untuk tidak ditanwin barakallahu fikum yang menghalang-halangi dia dari tanwin apa? Kita katakan al-alamiah ma'a tarkib mazdi. Paham ya? Al-alamiyah ma tarkib mazdi. Al-ilatu sabi'atu, sebab atau alasan yang ke-7. Wa ammal alif wa nun az-za'idatan. Adapun alif dan nun tambahan, fayamna'ani sarfa ma'al alamiyah, maka nam dia tidak boleh tanwin bersama alamiyah. Ka Imran wa Utsman wa ma'asifah kasakran. So, kita lewati kaidahnya, perhatikan baik-baik kaidahnya. Untuk al-alamiyah ma'a ziyadah alif wa nun ada 3 timbangan. Al-alamiyah ma'a ziyadah alif an-nun itu ada 3 timbangan. Apa? Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Nah, itu untuk apa? Untuk alamiyah ma'a ziyadah alif an-nun. Adapun untuk wasfiyah ma'a ziyadah alif an-nun ada berapa timbangan? Satu saja yaitu fa'lan. Adapun fu'lan itu sifat juga bisa tapi tanwin nanti. Ja'a rajulun 'uryanun, fu'lanun. Ya enggak? Naam, za'at imra'atun 'uryanatun. Mafhum? Naam. Adapun fi'lan enggak ada. Wasfiyah kalau timbangnya fi'lan itu enggak ada. Naam, oleh karena itu untuk wasfiyah ma'a ziyadah alif an-nun cuma satu timbangan saja. Apa tadi? Satu timbangan tadi untuk al-wasfiyah ma'a ziyadah alif an-nun. Fa'lan. Fa'lan saja ya. Fa'lanu. Adapun untuk al-alamiyah ma'a ziyadah alif an-nun 3 timbangan. Fa'lan, fu'lan, fi'lan. Marwan, Utsman, Imran. Mahfum sana ya? Naam. Ka Imran wa Utsman wa ma'asifah ka sakran. Ja'a rajulun sakranu. Ja'at imra'atun sakran. Jadi untuk yang al-wasfiyah ma'a ziyadah al-wanun, ini mu'anasannya tinggal nambahin fa'la. Ja'a rajulun ghadbanu, ja'at imra'atun ghadba. Ja'a rajulun atashanu, ja'at imra'atun atasha. Alif bengkok. Alif bengkok. Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti kalau nah barakallahu fikum untuk makna seperti ini. Ja'at makanya imra'atun sakra. Za'at imra'atun sakra. Paham ya? Naam. Atasha. Ghadba. Apa maksudnya? Naam ini kalau untuk mu'annas. Enggak boleh za'at imra'atun sakranu. Enggak boleh. Sakran itu sifat laki-laki. Paham ya? Za'at rajulun atashanu. Terhadang laki-laki yang haus. Kalau perempuan za'at imra'atun atasha. Ja'ar rajulun ghadbanu. Ini kalau laki-laki atau perempuan ghadba. Ja'ar rajulun ta'banu. Kalau perempuan ja'at imra'atun ta'ba. Paham insyaallah ya? Naam. Jadi khulasanya untuk al-wasfiyah ma'a ziyadah alif dan nun ada berapa timbangan? Al-wasfiyah ma'a ziyadah alif dan nun. Belum. Yang wasfiyah ada berapa? Satu tok. Yang alamiah 3. Naam, ingat-ingat ya. 1 untuk wasfiyah, 3 untuk alamiah. Naam, alamiah fa'alanu, fu'lanu, fi'lanu, marwanu, usmanu, imranu gitu. Tapi wasfiyah satu tok. Wasfiyah satu tok yang tidak boleh tanwin ya timbangan fa'lanu. Adapun fu'lan itu bisa sebagai sifat cuman munsharif nanti. Tanwin ja'a rajulun uryanun. Uryanun fu'lanun. Tanwin kan? Naam, za'at imra'atun uryanatun. Naam, adapun fi'lan enggak ada untuk wasfiyah. Naam, berikutnya. Al-'ilatu tsaminatu, sebab atau alasan yang ke-8. Wa ammal 'ujumatu fal muradu biha an takuna al-kalimatu min wad'il 'ajamiyyah. Adapun 'ujumah yang diinginkan dengannya di sini adalah hendaknya kata tersebut termasuk kata yang diletakkan oleh orang ajam. Bukan orang Arab ya, orang ajam. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini nomor 5 bawah itu. Bi antakuna min awdha'i ghairil arab. Ya, yaitu dengan catatan apa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang diletakkan oleh orang selain Arab. Ajam. Seperti kita ajam namanya ya. Naam. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Seperti Ibrahim, Ismail, Ishaq sudah kita lewati ya. Jami' asma'il anbiya naam ghair munsharifah illa 6. Seluruh nama para nabi tidak bertanwin kecuali 6. Terkumpul pada ucapan apa? Sun syamlahu, sun syamlahu. Naam, sun satnya salihun, nunnya nuhun, syamlahu sinnya syu'ibun, mimnya muhammadun, naam lamnya lutun, haknya hudun. Sun syamlahu. Apa salah ya? Naam, kaidahnya. Wa jami'u asma'il anbiya ajamiyatun ila arba'ah. Nah, ini kaidah yang berikutnya lagi. Seluruh nama para nabi itu ajamiyah namanya. Kecuali 4. Muhammadun wa salihun wa syu'ibun wa hudun. 4 ini kenapa tanwin? Karena ajamiyah, karena Arabi. Paham ya? 4 ini tanwin karena Arabiyah. Ya enggak? Muhammad Arabi, Salih Arabi, Syu'aib Hud Arabi. Paham ya? 4 tersebut karena apa? Karena Arabi. Alasannya kenapa tanwin? Adapun Ibrahim, Ismail, Ishaq, kenapa enggak tanwin? Karena dia alami mal'ujumah. Namanya nama ajam, bukan orang Arab. Namanya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham belum ini? Jadi untuk kaidahnya, pertama jami'u asma'il anbiya ghairu munsharifah ila 6. Seluruh nama para nabi tidak boleh tanwin kecuali 6. Satu ya enggak? Yang kedua, jami'u asma'il anbiya ajamiyatun ila 4. Semua nama para nabi itu ajamiyah kecuali 4. Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Hudun. Paham? Naam. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa yushtaratu fiha an yakuna al-ismu, disyaratkan, perhatikan ini. Untuk al-alamiyah ma'lujumah disyaratkan. Pertama, an yakuna al-ismu, hendaknya isim tersebut. Alaman fil ajamiyah, nama untuk orang ajam. Syaratnya. Walidhalika surifa lijamun wa nahwu. Oleh karena itu, ditanwinlah lijamun sama lijamun dan yang semisalnya. Karena lijam ini bukan ajamiyah dia. Nah, barakallahu fikum. Lijam ini alasannya apa? Alasannya nah barakallahu fikum. Nah, dia bukan apa? Dia bukan bukan alam, bukan nama. Paham ya? Dan itu pun bahasanya bukan bahasa Arab ya, walaupun dia bahasanya Ajam, ini bukan nama ya. Belum. Lijamun tanwin. Padahal Ajam itu. Kenapa kok enggak? Kenapa kok boleh ditanwin? Kenapa kita katakan karena dia bukan nama. Nama orang maksudnya. Ya, Pak. Dan nama enam itu Alijam ismun li'alatin tuj'al fi famil faras. Lijam itu adalah nama sebuah alat yang diletakkan di mulut kuda. Jadi kuda itu kalau anda perhatikan biasanya kuda itu yang di dokar-dokar itu biasanya ada penutup mulutnya itu biar enggak makan sembarangan itu. Paham ya? Nah, itu namanya lijam. Al-lijamu ma'rufun. Wa dzakara qaumun na'am annahu arabi dan selamatullah. Dan mereka menyebutkan barakallahu fikum sekelompok kaum menyebutkan bahwasanya lijam itu termasuk Arabi. Maksudnya termasuk penetakan orang Arab itu sebenarnya, bahasa Arab. Wa qala akharun dan yang selainnya mereka mengatakan bal huwa mu'arrabun, ada juga yang mengatakan mu'arrab. Mu'arrabun maksudnya itu dia itu aslinya bahasa Ajam cuma diarabkan itu ya. Aslinya bahasa Ajam cuma sudah terlanjur diarabkan. Nah, barakallahu fikum. Wa yuqal innahu bil farisiyah ligham. Ada juga yang mengatakan itu kalau di lugah Persia ligham bahasanya, ligamun. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah untuk masalah lijam ini kenapa enggak tanwin? Pertama kan bukan nama orang. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, nah karena dia nah barakallahu fikum hafizakumullah walaupun Ajam tapi dia bukan nama orang itu aja ya. Karena pertama syaratnya harus ayakun ismu alaman fil ajamiyah. Nama orang nama orang barakallahu fikum fil ajamiyah itu pada orang-orang Ajam. Paham ya? Yang kedua, ayyakun zaidan ala salasah. Itu pun apa? Itu pun di samping namanya itu nama Ajam, bukan nama Arab, itu harus lebih dari 3 huruf. Ibrahimu, Ismail, Ishaqu berapa huruf? Lebih dari 3 huruf kan? Nah, adapun walidzalika surifan Nuhun wa Lutun. Nuhun sama Lutun ini sudah bahasa Ajam benar. Cuman karena 3 huruf tengahnya sukun maka tanwin. Ya enggak? Nah. Mafhum salah ya. Jadi untuk al-alamiyah nama al-ujma itu syaratnya harus dia itu nama untuk orang Ajam. Kedua harus lebih dari 3 huruf. Nah, kalau seandainya dia 3 huruf kok tengahnya sukun maka tanwin. Paham ya? Nah. Berikutnya al-illah at-tasi'ah sebab atau alasan yang ke-9. Wa amma sifatu fatamna'u sarfa ma'a sarfi asya'. Na'am, adapun sifat wasfiyah maksudnya dia menghalang-halangi untuk ditanwin bersama 3 perkara. Pertama ma'al adl. Pertama ma'al adl. Naam, jadi al-wasfiyah ma'al adl itu. Al-wasfiyah ma'al adl. Kama taqaddama fi musannan fi masna wa sulas. Sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan masalah apa? Asalah al-wasfiyah ma'al adl. Ada berapa timbangan? Al-wasfiyah ma'al adl. Apa itu? Fu'alu. Apa? Nah, fu'alu sama maf'alu. Ahsan. Dua timbangan kan ya. Fu'alu sama maf'alu. Bilangan dari 1 sampai 10 bisa semuanya. Fu'alu. Na'am barakallahu fikum. Uhadu. Suna'u. Sulasu. Ruba'u. Khumasu. Sudasu. Suba'u. Sumanu. Tusa'u. Usharu. Paham ya? Kalau yang maf'alu berarti mauhadu. Masna. Maslatu. Marba'u, makhmasu, masdatu, masba'u, masmanu, matsa'u, ma'syaru. Sudah. Itu semuanya mamnu' min as-sarf. Ada 2 timbangan. Ingat-ingat ya. Jadi timbangan-timbangan seperti itu penting ya. Pentingnya nanti tinggal dikiaskan caranya. Naam. Berikutnya wa ma'al alif an-nun. Bersama alif an-nun. Bi syarti an takuna sifatu 'ala wazn fa'lan. Dengan syarat sifat tersebut timbangannya apa? Fa'lan bi fathil fa. Enggak boleh fu'lan, enggak boleh fi'lan. Karena kalau ada sifat kok fu'lan, tanwin nanti. Pertanya aja. Kalau ada sifat kok fu'lan, tanwin. Ja'a rajulun uryanun. Fu'lanun. Tanwin. Naam. Wa la yakunu mu'annasuhu 'ala wazn fa'lanah. Ya enggak? Dan hendaknya mu'annasnya itu tidak boleh di atas timbangan fa'lanah. Kenapa? Karena nanti kalau mu'annasnya timbangannya fa'lanah, berarti nanti dia tanwin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti akan kita lihat. Jadi timbangannya itu al-wasfiyah ma'a alif wa nun, ziyadah alif wa nun, cuman satu saja. Yaitu apa? Fa'lanu. Adapun fu'lanu, adapun fu'lan apa tanwin, fi'lan enggak ada. Nahmu sakran, fa inna mu'annasahu sakra. Ya enggak? Jadi ingat-ingat ya, sakranu enggak tanwin, muannasnya apa? Sakra. Ghadbanu muannasnya apa? Ghadbanu. Ghadban. Atashanu muannasnya apa? Atashan. Sakranu apa? Sakra. Ta'banu ta'ban. Bengkok ini ingat enggak? Ini bengkok ini. Itu muannasnya. Nah, jamaknya nanti juga ada, jamaknya itu itasun, ghidabun. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa nahwu nadmanin musharifun. Adapun nadman, nadmanin itu musharif tanwin. Kenapa? Li'anna mu'annasahu nadmanatun. Ingat-ingat nih, syaratnya itu dia timbangnya fa'lan, cuman mu'annasnya bukan fa'lanah. Karena nanti kalau walaupun dia itu udah fa'lan, kalau mu'annasnya fa'lanah, maka tanwin. Jadi syaratnya bagaimana? Al-wasfiyah ma'a ziyadah alifun nun, syaratnya dia timbangannya adalah apa? Fa'lanu yang mu'anasnya fa'la. Fa'lanu fa'la, bukan fa'lanun fa'lanatun. Kalau fa'lanun fa'lanatun, tanwin. Kalau ini nadmanun, kenapa tanwin? Karena mu'anasnya nadamat, nadmanatun. Ingkana minal munadamah. Ini pun kalau seandainya diambil dari kata al-munadamah. Munadamah itu apa? Kita lihat nomor satu. Qala fil qamus, wa nadamahu munadamatan wa nidaman. Dzalazahu 'ala syarab. Nah, barakallahu fikum, mengajak mengajak duduk dia untuk minum-minum. Paham ya? Mafhum? Karena nanti nadman itu ada dua makna. Kalau nadman orang yang sedih, menyesali, ja'a rajulun nadmanu. Ja'at imra'atun nadma. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat wa ma'a wazn fi'il, dan bersama dengan wazan fi'il. Al-wasfiyah ma'a wazan fi'il. Timbangannya apa timbangannya? Al-wasfiyah ma'a wazan fi'il. Timbangannya af'alu. Ya enggak? Af'alu. Itu warna-warna itu. Warna-warna. Yaitu yang timbangannya af'alu fa'la'u. Af'alu yang mu'anasnya apa? Yang mu'anasnya fa'la'u syaratnya. Paham ya? Jadi mu'an mudzakarnya. Af'alu mu'anasnya apa? Fa'la'u. Ahmaru hamra'u. Ahdaru apa ahdaru khadra'u, aswadu sauda'u, abyadu baydau, asmaru samra'u. Itu syaratnya al-wasfiyah ma'a wazn fi'il, syaratnya apa? Naam, dia hendaknya mengikuti timbangan apa? Naam, barakallahu fikum, af'alu fa'la'u. Karena nanti kalau mu'anasnya af'alatun, itu nanti tanwin. Ja'a rajulun armalun, ja'a imra'atun armalatun. Nah, kita lihat bisyarti an takuna ala wazn af'al wa alla yakuna mu'annasuhu bitta, ya enggak? Dan hendaknya syaratnya mu'annasnya tidak boleh dengan ta, enggak boleh af'alatun. Kalau af'alatun tanwin nanti kalau ada ta-nya. Paham belum? Nahu ahmar fa inna mu'annasahu hamra'u. Nah, yang tanwin contohnya wa nahu armalin munsharif. Ngam. Armal itu maksudnya yang enggak punya istri berarti apa? Janda, duda. Tapi kalau armalatun yang enggak punya suami berarti janda. Paham ya? Nahwu armalin musharifun li'anna mu'anasahu armalatun. Ja'a rajulun armalun, ja'a imra'atun armalatun. Paham ya syaratnya itu? Syaratnya jadi nanti timbangannya untuk al-wasfiyah ma'a ziyadah ya ma'al al-wasfiyah ma'a wazn fi'il itu timbangannya apa? Af'alu fa'la'u. Caranya digabung itu biar enggak bingung. Al-wasfiyah ma'a ziyadah alif nun timbangannya apa? Fa'lanu fa'la. Fa'lanu fa'la gitu namanya. Itu langsung atom tau mudzakarnya mu'anasnya. Paham belum? Naam. Al-wasfiyah ma'a wazn fi'il apa timbangannya? Af'alu fa'la'u. Paham ya? Langsung dapat mudzakar mu'anasnya. Mudzakar ahmaru. Mu'anasnya apa? Hamra'u. Za'at imra'atun hamra'u. Boleh enggak za'at imra'atun sauda'un? Boleh enggak? Za'at imra'atun sauda'un. Yang boleh apa? Yang benar. Ja'at imra'atun sauda'un, boleh enggak? Tanwin itu. Boleh enggak? Ja'at imra'atun sauda'un, boleh enggak tanwin itu? Boleh enggak? Terus yang benar apa? Sauda'u, fa'la'u. Naam, ja'a rajulun abyadun, boleh enggak? Yang benar? Abyadun. Ingat-ingat itu ya. Tidak boleh tanwin. Naam. Ja'a rajulun abyadu, ja'a rajulun aswadu, ja'a rajulun ahmaru, ja'a rajulun akhdaru, ja'a rajulun asmaru, ja'a rajulun aswadu misalkan, atau ahmaru atau akhdaru, sudah kita lewati semua ya. Itu semuanya enggak boleh. Azraku. Enggak boleh. Kita tanwin azrakun itu. Apa maksudnya ya? Nah, kalau perempuan bagi ja'at imra'atun sauda'u, ja'at imra'atun bayda'u, ja'at imra'atun samra'u, ja'at imra'atun nam khadra'u, ja'at imra'atun zarqa'u, ja'at imra'atun samra'u. Samra'u itu apa? Warna apa itu? Asmaru samra'u apa? Warna apa itu? Apa? Warna coklat ya. Kalau azraqu, zarqa'u, warna apa? Azraq. Warna apa? Warna apa? Biru. Kalau hijau, akhdar. Akhdaru khadra'u. Aswadu. Warna apa itu? Abyadu. Warna apa itu? Abyadu. Baibau. Apa? Putih. Asfaru. Asfaru. Asfar. Kuning. Ingat warna itu ya. Ahmaru merah. Akhbaru hijau. Azraku biru. Asfaru kuning. Abyadu putih. Aswadu hitam. Asmaru coklat. Ngerti ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat pembatal-pembatalnya di sini. Wa yajuzu sarfu ghairil musarrif, dan diperbolehkan menanwin isim yang enggak boleh ditanwin. Dan diperbolehkan membikin tanwin isim yang enggak boleh tanwin. Semula kan enggak boleh tanwin, tapi ternyata boleh. Kapan itu? Litanasubi. Pertama litanasubi, dalam rangka untuk tanasub, menyesuaikan atau mencocokkan. Biar sama dengan sebelumnya misalkan. Nah, nomor dua itu kita lihat maksudnya bagaimana? Ai iradatun iradatut tanasubi lil musarrif. Maksudnya yang diinginkan adalah apa? Yaitu menginginkan menyamakan atau mencocokkan dengan yang musarrif. Karena sebelumnya itu musarrif semuanya, akhirnya yang ini juga diikutkan sebelumnya, gitu maksudnya. Paham belum? Yang semula enggak musarrif jadi musarrif karena yang sebelumnya lafaz-lafaznya musarrif semua. Nanti kita lihat contohnya. Nah, bahwa nau'an ada dua jenis. Al-awwal yang pertama tunasibun li kalimatin musarifah. Naam in dhamma ilaiha ghair musarif. Maksudnya yang pertama untuk menyesuaikan, mencocokkan apa? Untuk kata-kata yang tanwin. Akhirnya digabungkan padanya yang tidak tanwin. Katanwin salasilan. Salasilan aslinya boleh enggak? Salasilan gitu. Salasilun boleh enggak? Enggak boleh, mafailu. Salasilu. Tapi kenapa kok di dalam surat Al-Insan tanwin salasilan limunasabati aghlalan, untuk mencocokkan apa? Menyesuaikan lafaz aghlalan. Kalau aghlalun tanwin. Ya enggak? Aghlalun tanwin sehingga cocok. Disesuaikan salasilan wa aghlala. Wa illa enggak boleh aslinya. Diperbolehkan karena litanasubil ayah, untuk mencocokkan atau menyesuaikan ayatnya sama. Samakan itu. Yang kedua wasani tunas, na'am tunasibur li ru'usul ay. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua tujuannya adalah untuk menyesuaikan atau mencocokkan, na'am barakallahu fikum, ujung-ujung ayat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat katanwin qawarir. Qawariron. Aslinya qawariru kan? Tapi qawariron kenapa tanwin? Nah, seperti tanwin qawariron yang pertama. Ya, dalam surat apa? Surat Al-Insan juga kan? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, qawariron qawarir. Qawariron qawarir. Kita lihat di sini. Li'annahu ra'su ayah, karena dia adalah ujung ayat. Liyunasibu baqiyatur ru'usil ayah fit tanwin waslan fil alif badaluhu waqfan. Maksudnya dalam rangka untuk mencocokkan apa, sisa-sisa awal-awal ayat fit tanwin yang ditanwin. Waslan ketika disambung bacaannya wa fil alif badaluhu waqfan, dan juga na barakallahu fikum berhenti di alif sebagai penggantinya ketika berhenti. Maksudnya ketika waqaf. Na barakallahu fikum. Wa amma qawariran tsani fa nuwina fi qira'atin nafi'in syakil awwal la li rusul ay. Ini qira'ah lagi ya. Yang jelas nan qawariran itu untuk litunasibul ayat, dalam rangka untuk menyesuaikan amri tanasibul ayat. Menyesuaikan apa? Na barakallahu fikum ayat yang na barakallahu fikum setelahnya, atau istilahnya untuk apa? untuk menyesuaikan ujung-ujung ayat. Nah, barakallahu fiik. Karena semuanya kalau antum perhatikan kan sebelum-sebelumnya kan tanwin. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik, kita lihat yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat nam qawarira. Qawariran. Ya, kemudian qawarira. Untuk mencocokkan ujung ayat ini ya, qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, jadi qawariran ini khabar kana di situ. Nah. Apa belum? Khabar kana mansub wa alamat nasbi al-fathah qawarir badal min al-ula mansub mislah. Jadi qawarir yang pertama itu adalah khabar kana, kana qawariran itu. Nah, kemudian qawarir yang kedua adalah badal untuk yang pertama. Ini badal yang mansub, yang qawarir mansub itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi karena yang dibadali itu juga tanwin, itu juga tanwin loh. Karena untuk menyesuaikan ayatnya aja, menyesuaikan. Nah, barakallahu fikum yang sebelumnya. Apa maksudnya ya? Nah, wa qawariran qawarira. Wa li darurati syi'r, dan yang kedua pembatalnya adalah karena darurat syi'riyah. Darurat syi'riyah itu karena syi'r atau pantun itu padang sesuatu yang enggak tanwin jadi tanwin bisa. Fi'il aja yang enggak tanwin bisa tanwin, fi'il. Tapi apa alasannya? Darurat syi'riyah. Amrun, sesuatu yang semula tanwin jadi enggak tanwin ada juga. Sesuatu yang semula enggak tanwin jadi tanwin ada karena untuk menyesuaikan pantun atau puisi. Nah, sehingga pembatal selain dua yang kita lewati dulu. Dulu yang sudah kita lewati pembatal ismu nadil yang sharif apa mudhaf sama apa? Kemasukan al, ya enggak? Mudhaf sama kemasukan al, tambah dua ini lagi. Dalam rangka untuk darurat syi'riyah sama litanasbil ayah untuk menyesuaikan atau mencocokkan ayat. Nah, mencocoknya ayat yang sebelumnya karena tanwin maka ikut tanwin misalkan seperti itu. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum, hafizakumullah. Kemudian bab yang selanjutnya itu bab mengenai ma'rifah dan nakirah. Babun nakirah wal ma'rifah, bab nakirah wal ma'rifah. Terjemahan globalnya nakirah itu maknanya umum, nakirah itu umum, ma'rifah itu apa? Khusus. Nakirah itu umum, ma'rifah apa? Khusus. Awalan yang pertama, an-nakirah. Al-ismu darban, isim itu terbagi menjadi dua. Darban maknanya kisman atau nau'an. Ahaduhuma an-nakirah, salah satu di antara keduanya adalah nakirah. Wahiyal asl, hukum asalnya nakirah, umum. Wahiyya kullu ismin sya'in fi jinsihi la yahtasu bihi wahidun duna akhar. Yang mana nakirah itu adalah setiap isim yang umum pada jenisnya. Sya'i itu maksudnya adalah am, yang umum atau yang mencakup gitu misalnya. Yaitu setiap isim yang mencakup seluruh jenisnya. La yahtasu bihi wahidun duna akhar. Tidak ada satupun yang mengkhususkan untuk yang lainnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya dia memang tidak ada pengkhususan sama sekali itu loh. Nah, la yahtasu bihi wahidun duna akhar. Ya, tidak ada satu, nah barakallahu fikum, tidak ada satu pun yang apa? Atau tidak ada seorang pun yang bisa mengkhususkan dengannya duna akhar. Nah, atau mengkhususkan apa? Dengannya dengan yang lainnya. Enggak ada satu pun yang bisa mengkhususkan. Contohnya, rajulun za'a rajulun, terhadap seorang laki-laki. Bisa enggak antum, oh ini Muhammad. Laki-laki itu Muhammad al-Saleh, enggak bisa. Rajulun umum. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Bisa Muhammad, bisa Saleh, bisa Zaid, ya enggak? Ini namanya nakirah. Naam. Wa farasin wa kitabin. Ja'a farasun, telah datang kuda. Ini umum enggak ini? Umum kuda ya, kuda balap atau kuda piaraan atau istilahnya kuda liar atau istilahnya kuda yang warna naam merah atau kuda yang warna hitam misalkan, macam-macam. Umum. Pemahamannya ya. Nah, wa kitabin, hadza kitabun, ini adalah kitab. Umum enggak? Umum. Kitab apa saja masuk. Bisa juga kitab mustalah, kitab hadis, kitab usul. Yang penting ini adalah kitab. Jadi nakirah itu maknanya apa? Umum. Nah, yang digunakan itu setiap nama yang mencakup seluruh jenisnya. Seluruh jenis individu, faras, kuda, dikatakan dengan kuda, farasun. Mau kuda balap, kuda liar, kuda semua namanya faras kuda. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Mau Zaid atau Saleh atau Muhammad atau Amr, itu semuanya rajul enggak? Rajulun semuanya. Mau Fatimah, Zainab, Maryam, Aisyah, Ruqayyah, semuanya imra'atun. Nah, itu namanya nakirah. Ya, na'am. Wa taqribuha ilal fahmi, dan yang bisa mendekatkan kepada pemahaman, dalam artian yang bisa mendekatkan pemahaman biar cepat paham, an yuqal, dikatakan juga an nakiratu kullu ma salaha dukhul alif wal lam alaihi. Nakirah itu setiap isim yang pantas atau layak masuknya alif wal lam padanya. yang pantas masuk padanya Pak al karodulin wa mro'atin wa sawbin. Ini kalau dimasuki al bisa enggak? Rodulin ar-rodulu, ya enggak? Imro'atun al-mar'atu. Kalau imro'atun enggak boleh al-imro'atu, ingat-ingat. Imro'atun kalau dikasih al berubah al-mar'atu. Imru'un, imru'un, seorang lelaki, itu kalau kemasukan al berubah menjadi al-mar'u. Ingat-ingat ya caranya, itu kelihatannya sepele tapi itu enggak boleh kalau antum al-imru. Al-imra'atu enggak boleh. Kalau ada alnya al-mar'atu. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ha? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in. Imri'in. Karena enggak ada alnya. Likulli imri'in manawa. Kemudian al-mar'u 'ala din khalilih. Al-mar'u karena ada alnya. Belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa qalat imra'atun. Wa qalat imra'atun. Imra'atun karena tanpa al. Jadi imra'atun tanpa al. Kalau ada alnya bacanya bukan al-imra'atu tapi al-mar'atu. Imru'un tanpa al. Kalau ada alnya al-mar'u berubah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wallahul musta'an. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhul alif lam 'alaih. Atau nakiro itu setiap isim yang dia itu menempati tempatnya isim yang boleh menerima al. Perhatikan ya. Setiap isim yang dia menempati tempatnya isim yang boleh kemasukan al. Wah, ini apa yang maksudnya ini? Setiap isim yang dia itu menempati tempat isim yang boleh kemasukan al. Contohnya kan namanya kadzi bi makna sahih fardhi. Sekarang barakallahu fiikum warahmatullahi. Nah, du, ini nakirah sama ma'rifah, kita katakan dia adalah nakirah. Kenapa nakirah? Nah, kok dukuk nakirah kenapa? Karena dia menempati isim yang boleh masukkan al. Apa tempatnya? Sahih. Du maknanya apa? Du maknanya. Hah? Maknanya sahih kan? Du maknanya sahih kan? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, du di sini, nah, dia menempati tempat isim yang boleh masukkan al. Sahibun, boleh gak sana? Hah? Boleh. Sehingga du ini nakirah. Karena dia menempati tempatnya isim yang boleh kemasukan al. Paham belum? Nah, itu maksudnya. Nah, kata beliau kadzi bi mana sahib kadzi yang maknanya sahib. Karena dia menempati tempatnya isim yang kemasukan al gitu loh. Nah, barakallahu fikum itu makna nakirah. Dan nanti lawan daripada nakirah itu adalah ma'rifah insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.